Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, yaitu nasihat untuk para penuntut ilmu. Kemarin sampai pada pembahasan bagaimana cara menghafal. Iya. Pembahasan pekan yang lalu tentang bagaimana cara menghafal. Nah, sudah kami sampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah memilih waktu yang tepat. Dan ini dikembalikan kepada masing-masing orangnya. Terkadang ada yang waktu konsentrasinya, waktu fokusnya setelah sholat subuh. Ada yang waktu konsentrasinya sebelum tidur. Ada yang waktu fokusnya, waktu konsentrasinya ketika pertengahan malam. Maka disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kalau kita cocoknya setelah sholat subuh, maka ngafalnya setelah sholat subuh. Nah, kemudian poin yang kedua yang sudah kita ambil juga, memilih tempat yang cocok. Ya. Terkadang ada orang yang tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menghafal kalau dia berada di tengah-tengah orang ramai. Di tengah-tengah keramaian orang, berisik, gaduh, gak konsentrasi, gak bisa ngafal. Ya berarti kalau gitu apa? Cari tempat yang tenang, yang sunyi, yang hening, supaya bisa konsentrasi belajar, konsentrasi menghafal. Nah, barakallahu fiik. Karena kalau misalnya dia tidak memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, sekalipun waktu yang dia pakai itu banyak, tapi karena gak konsentrasi, sedikit dapatnya. Nah, ada yang sedikit waktunya, hanya ada setengah jam, tapi dia benar-benar fokus. Ya, tempatnya hening, tenang. Dia mendapatkan hafalan lebih banyak daripada yang waktunya satu jam, tapi di tengah keramaian. Ya, barakallahu fiik. Lebih bagus lagi kalau dia bisa fokus, ngafal, mau di keramaian, mau di keheningan, masya Allah. Nah, ya. Kalau anak pribadi menghafal di tempat yang hening, ya, tidak ada gangguan, ya. Maka cari di saat sedang sepi. Ya. Nah, setelah sholat, ya, itu waktu yang tepat, karena hati masih tenang, belum kepikiran apa-apa ini, habis sholat. Nah, kalau udah keluar lagi, wah, ada kepikiran macam-macam. Kemudian yang ketiga, memilih atau mengukur kemampuan dari yang kita hafal. Ini jangan memaksakan diri, kita mampunya dalam setengah jam hanya 5 baris misalnya, atau hanya 1 halaman, sudah, jangan ditambah. Karena kalau ditambah, hafalan bisa menjadi goncang. Kenapa? Memori kita gak kuat menampungnya. Ya. Kita hanya mampunya 5 baris, ya sudah 5 baris. Nah, jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang keempat, ikhtiarul hayatil munasibah. Allahumma sayyiban nafian. Ini hujan terus. Nah, memilih posisi atau keadaan yang tepat. Ba'dun nas qad yakunu yamshi fi sayyarah tsumma yurid ay yahfaz. Nah, qad yahfaz naw'an ma. Terkadang ada orang yang sambil di atas kendaraan dia menghafal, bisa hafal. Nah, barakallahu fiik. Sebagian lagi mengatakan al-hifdzu fi halil masyi wa taraddud afdal minal mujalasah. Ada yang lebih senangnya menghafal sambil jalan-jalan, sambil diulang-ulang daripada duduk, ya. Dia lebih fokus, lebih bisa menghafal dipakai jalan-jalan. Nah, sudah capek duduk biasanya, dia jalan-jalan. Sambil jalan di tengah masjid, muter-muter, pegang matan, pegang mushaf untuk menghafal. Nah, bahkan ada yang mengatakan la yumkin an nahfadha illa an namshi dhahaban wa iyaban. Bahkan ada yang mengatakan saya enggak bisa ngafal kalau enggak sambil bolak-balik. Ya. Jadi ngafalnya sambil ngelilingin masjid. Balik lagi sambil menghafal. Naam. Wa ba'dun nas yaqul, ada juga manusia yang mengatakan la astati an abad hifdzul Qur'an, saya enggak bisa menghafal Qur'an illa wa ana aqumu fi wasatil lail, kecuali kalau saya menghafalnya di tengah malam. Naam. Wa abda fil hifdz, enggak bisa menghafal kecuali di pertengahan malam. Amma fin nahar fala yatayassar li, kalau di siang hari enggak memungkinkan buat saya, entah karena kesibukan, entah karena urusan yang lain, sehingga tidak konsentrasi dan tidak fokus dalam menghafal. Maka anta ya talibal ilmi la tuqallid Zaidan wala Amron, jangan taklid dengan Zaid dan Amr. Mungkin Zaid lebih cocoknya menghafal sambil berjalan, iya. Mungkin Amr cocoknya sambil duduk, iya. Adapun kita disesuaikan dengan keadaan kita. Kita bisanya ngafal sambil duduk, ya duduk, ya. Jangan lihat, wih, si Fulan itu kalau ngafalnya sambil bolak-balik, hafalannya bagus, ikut-ikutan. Nah, jangankan bisa, ya. Yang ada malah nggak konsentrasi. Ya, maka jangan diikutin. Lihat keadaan kita masing-masing. Bisanya sambil duduk, ya ngafal sambil duduk. Ya kalau bisa fokusnya sambil jalan-jalan, ya bolak-balik, mundar-mandir, lakukan. Ini biasa kami di Yaman, habis sholat subuh duduk. Itu ramai itu. Ya, yang ada yang duduk, ada yang muter, masjidnya lebar, luas, muter mereka. Jadi kayak sedang tawaf. Nah, barakallahu fiik. Ramai itu, pada semuanya pada jalan-jalan, muter-muter masjid. Di dalam masjid. Wa bi kulli hal, intinya, fangzur ila ma yanfa'uk, lihat mana yang lebih bermanfaat untukmu. Nah, wa dhabit fi dhalik anta, itu dikembalikan semuanya kepada engkau. Mana yang lebih bermanfaat, itu yang engkau pegang dan lakukan. Yaqulu ba'du a'immatis syafi'iyah, berkata sebagian para a'immah syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, ulama-ulamanya mengatakan al-qira'atul 'aliyah lil hifzi wal qira'atul khafiyah lil fahmi. Menghafal dengan suara tinggi atau membaca dengan suara keras untuk menghafal, dan membaca dengan pelan untuk memahami. Jadi kalau mau menghafal dengan suara keras, ya, untuk memahami dengan suara pelan. Nah, barakallahu fiik. Maka saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa semua anggota tubuh kita ketika menghafal itu semuanya ikut bahu membahu. Ya. Mata kita menghafal, telinga kita ikut menghafal, lidah kita ikut menghafal. Nah, maka barakallahu fikum, kalau kita menghafal, ya, usahakan sambil dikeraskan bacaannya. Kenapa? Karena ketika dikeraskan bacaan, telinga kita juga ikut menghafal. Telinga kita juga ikut menghafal. Bisa dibayangkan, bisa dibandingkan antara orang yang menghafalnya, dia diam, ya, dia bacanya pelan saja, ya, misalnya alhamdulillah fil muraqab, bisik-bisik, ya. Nah, dengan orang yang bacanya keras, maka telinganya pun ikut menghafal. Nah, wa hadza mujarrab, ini terbukti. Fa innal insana idza arada an yahfaz tsumma qara'a bi sautin 'alin wa raddada qad yakunu anfa lahu. Apabila seseorang menghafal kemudian membacanya dengan suara yang keras dan diulang-ulang, itu lebih bermanfaat bagi dia. Nah, lebih kuat hafalannya. Lakin, tapi in kunta tara min nafsika anna hadza la yanfa'uk aw yu'akhir hifdzaka fasluk ma tarahu ansab lahu. Tapi kalau cara ini dengan mengeraskan suara tidak tepat untukmu, enggak bisa untukmu, maka lihat mana yang lebih cocok untukmu. Berarti kita enggak bisa kalau ngafalnya sambil keras-keras. Ya, baik. Ngafalnya sambil pelan-pelan. Nah, tapi kalau ana sendiri ngafal itu sengaja saya keraskan. Kenapa? Karena telinga juga ikut menghafal. Ya. Bahkan kalau capek dengarkan murotal. Ketika capek dengar murotal, kita dengarkan. Lama-kelamaan karena sering mendengar, hafal sendiri. Ya. Makanya anak-anak kita, mereka belum bisa baca Quran. Bacanya masih terbata-bata. Tapi kok hafalnya sudah 2 juz, ada yang 3 juz. Tapi ketika disuruh baca belum bisa. Berarti mereka memanfaatkan telinga, ditakin sama gurunya, ustadznya, ustadahnya, ayat per ayat. Ya, subhanallah. Masa kecil ini masa emas nih, pikirannya, memorinya masih kuat. Beda sama orang tua, sudah susah masuk, cepat hilang. Iya, susah masuk, cepat hilang. Tapi kalau anak kecil, memang kadang masuknya agak susah, diulang lagi. Ini butuh kesabaran ya, para pengajar butuh kesabaran, para orang tua butuh kesabaran, mentalkinkan anaknya hafalan. Bahkan kadang orang tuanya pun jadi hafal karena sering mentalkin anaknya. Iya. Terbukti ada orang tua yang menyampaikan, iya saya jadi hafal karena setiap hari ngajarin anak, mentalkin ayat per ayat, saya jadi hafal juga. Nah, itu manfaatnya, alhamdulillah. Antum jadi hafal, anak pun jadi hafal. Barakallahu fikum. Ini telinga. Maka jangan kemudian udahlah nanti besar bisa sendiri. Jangan, masa emas ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, memori anak lagi bagus-bagusnya dimanfaatkan. Nah, walaupun ketika coba mana tunjuk yang kamu baca mana, bingung dia. Nggak masalah, nanti juga sambil berjalannya waktu dia bisa baca sendiri, dia pun jadi tahu. Nah, dalam keadaan hafalannya sudah bagus, sudah banyak. Barakallahu fiik. Kemudian yang kelima, tajziatul mahfuz, membagi matan yang sedang dihafal. Nah, artinya apa? Kalau misalnya hafalannya itu panjang, ya dibagi berapa baris kita mulai menghafal. Jangan semuanya, karena nggak mampu. Kembali ke permasalahan yang tadi, yang awal, bahwa kita menghafal sesuai dengan kemampuan kita, maka diukur kita mampunya berapa baris. Mampunya 3 baris, ya 3 baris. Nah, dibagi. Barakallahu fikum. Menghafal matan yang panjang nggak bisa sekaligus, dibagi. Mungkin dibagi 2 kali atau dibagi 3 kali. Nah, kemudian yang keenam, wahidin nuskhotal lati tahfaz minha. Wahid artinya satu. Artinya jadikan satu saja lembaran yang kau hafal atau mushaf yang engkau pakai untuk menghafal. Barakallahu fik. Tadi telinga yang menghafal, sekarang mata yang menghafal. Maka kadang ada santri yang mushafnya gonta-ganti. Kemarin mushafnya besar, sekarang mushafnya kecil, ganti cetakan yang lain. Anda bilang jangan ganti-ganti. Mata antum juga ikut menghafal. Tahu posisinya di mana. Kalau kemarin kita baca mushafnya cetakan Saudi misalnya, bacaan ini, ayat ini ada di pojok kanan, ganti cetakan Mesir, rubah lagi hafalan mata kita, berubah lagi. Nah, apalagi kalau cetakannya cetakan Indonesia. Ya, cetakan Indonesia itu yang harusnya satu lembar jadi satu halaman. Bingung kita kembali ke mushaf yang lain. Barakallahu fik. Maka jangan ganti-ganti mushaf atau kitab yang sedang kita hafal. Cukup satu saja, karena mata juga ikut menghafal. Coba yang sudah terbiasa menghafal dengan cetakan Madinah, kemudian antum pindah ke surah, ke cetakan yang lain, susunannya berbeda. Mata kita pun ikut bingung, ikut apa? Buyar hafalannya. Karena kemarin ingat nih ayat ini ada di pojok kanan, kok sekarang ada di bawah, bingung. Nah, akhirnya tidak ketemu. Karena biasanya ketika kita menghafal, kita pun sambil membayangkan letak ayat ini ada di pojok, letak ayat ini ada di paling bawah, letak ayat ini ada di tengah. Nah, maka jangan ganti-ganti. Boleh ganti kalau memang satu cetakan, ukurannya sama, ya, letaknya sama, tidak mengapa. Maka sebelum kita menghafal, cari mushaf yang memang banyak kita dapatkan. Jangan cari mushaf yang susah. Karena kalau misalnya Quran mushaf yang kita pakai rusak atau hilang, ya kan? Kita bisa cari cetakan yang lain yang mudah didapat. Kan gitu. Tapi kalau misalnya kita cari cetakan yang susah, begitu hilang, beli di mana ini susah? Ini saya belinya dapat dari hadiah misalnya. Saya enggak tahu belinya di mana. Nah, maka barakallahu fikum, cari mushaf. Ya, kita mau menghafal, cari mushaf yang mudah untuk didapat atau dibeli. Nah, jangan ganti-ganti. Bahkan terkadang warna saja, warna yang biasa kita hafal warnanya kertasnya putih, kita ganti menghafal dengan mushaf yang warnanya kekuningan, itu pun akan merubah, akan mempengaruhi konsentrasi mata dan hafalan mata. Nah, barakallahu fiik. Maka jangan ganti-ganti mushafnya atau kitabnya, satu saja sudah. Nah, Qala li anna rasma yantabiq fi dhihn. Ya, karena tulisan itu juga mempengaruhi hafalan. Farasmul ahruf, ya, tulisan huruf, wa bid'us safha, apa permulaan halaman, nihayatus safha, akhir halaman, itu juga mempengaruhi. Kemarin kita mendapatkan awal safatnya ada di ayat yang sekian. Ganti mushaf, ayatnya ayat yang lain, bacanya pun bacanya yang lain. Bingung kita. Nah, hafalan kita jadi rusak karena suka ganti-ganti mushaf. Suka ganti-ganti mushaf, akhirnya merusak hafalan. Nah. Ya, antum tentu pasti semua pernah menghafal. Terkadang ketika menghafal, membayangkan ini letaknya di sini, ayatnya letak baris yang kedua, baris yang ketiga, sambil diingat. Ketika lupa, merujuk, oh iya, ini ayatnya ada di sebelah sini nih. Ada di pojok lembar kelima di sebelah kanannya. Oh iya. Kalau misalnya Al-Baqarah lembar keempat yang sebelah kiri, wa idz najainakum min ali fir'aun. Oh iya. Ayat ketujuh, lembar ketujuh apa ini? Ayat di pojok kiri, wa tsaba'u mata tur syayatin. Hafal kita, ingat dengan tulisan yang ada biasa kita pakai. Nah, kalau ganti mushaf, yang tadinya kita hafalnya ada di pojok sebelah kanan lembar ketujuh, begitu ganti mushaf, ada lembar keenam, pusing kita. Rusak hafalan kita. Yang tadi yang sudah hafal, bagus hafalannya, ganti mushaf, acak-acakan. Karena mata juga ikut menghafal. Maka kita juga mencarikan untuk anak-anak kita mushaf yang mudah didapat. Kalau anak kita ganti-ganti mushaf, jangan. Jangan ganti-ganti mushaf. Saya sendiri pernah mengalami hafalan jadi rusak karena mushaf yang saya pakai hilang. Ganti mushaf yang lain, bingung. Kemarin saya waktu menghafal dengan mushaf yang sebelumnya, ada di halaman sekian, lembar sekian, letaknya di pojok ini. Ganti mushaf berubah, pusing. Nah, capek ngulang lagi hafalan. Untuk mengingat-ingat letaknya tadi, walaupun hafalan masih ada, tapi untuk mengingat letaknya ini harus butuh perjuangan lagi. Maka sebelum itu terjadi, ya, cari mushaf yang mudah didapat dan jangan ganti-ganti mushaf. Jangankan letak tulisan, warna saja bisa mempengaruhi. Nah, kemudian yang ketujuh, syakilil matana alladhi tahfadhuhu tashkilan lugawiyan. Ya, dikasih harokat, dikasih syakel untuk matan yang sedang dihafal. Ya, ini kalau Arabnya Arab gundul. Misal kita mau menghafal syair, bait syair, atau menghafal tulisan yang gundul, maka sebelum kita menghafal dikasih harokat dulu. Dikasih harokat. Kalau kita bisa mengasih harokat sendiri. Tapi kalau tidak bisa, kita datang kepada orang yang bisa membimbing kita. Afan, bisa minta tolong untuk bacakan ini. Saya mau menghafal. Dibaca sama dia dengan harokat yang baik sesuai dengan kaidah. Nah, dan ini pun juga sama di dalam menghafal mushaf. Walhamdulillah di dalam mushaf itu apa? Semuanya sudah ada harokatnya. Tapi terkadang kita yang menghafal masih keliru ketika membaca panjang pendeknya, atau huruf shin dibaca huruf so, atau huruf sa dibaca huruf sin, yang panjangnya dua rokat dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, masih acak-acakan. Maka barakallahu fikum, sebelum mulai menghafal, ya, kita setorkan bacaan dulu, setorkan bacaan kepada yang bagus bacaannya. Sehingga dengan demikian, ketika kita salah, diarahkan. Ini lingkerin, ini salah. Dibacanya panjang. Oh, ini huruf shin. Ya, bukan huruf shin. Ditandain. Sehingga ketika kita menghafal dengan bacaan yang sudah bagus. Ketika menghafal, sudah dengan bacaan yang bagus. Nah, ini maka di sekolah kami, anak-anak, sebelum mereka menghafal, ya, kecuali yang memang bacanya sudah bagus, sudah kami percaya, silahkan ngafal sendiri. Tapi kalau yang bacanya masih acak-acakan, panjang pendeknya, makhrajnya, jangan menghafal kecuali setelah disetorkan bacaannya. Baca dulu. Mereka baca, kita simak. Kalau salah, ini salah. Lingkerin. Bacanya seperti ini. Nah, supaya ketika dia menghafal dengan hafalan yang memang sudah bacaan bagus. Sebab kalau bacaannya sudah rusak, menghafalnya dengan bacaan yang masih rusak, ya, barakallahu fikum, ini akan susah dibenahi. Ya. Susah dibenahi karena sudah melekat di pikiran dia bacaan yang dihafal seperti itu, sementara yang dia baca salah. Begitu dia belajar dengan orang yang memperhatikan panjang pendek, makhraj, salah-salah bacaannya. Ya, kenapa? Sudah dibenarkan, ngulang lagi. Ya, sudah dibaca, salah lagi, dibenahi salah. Kenapa? Sudah terlanjur hafal dengan bacaan yang salah. Maka sebelum itu terjadi, setorkan dulu bacaan. Sudah bagus bacaannya, baru silahkan dihafal. Nah, barakallahu fikum. Dan ini sering terjadi karena dia menghafalnya tidak di atas bimbingan atau coba-coba menghafal. Hafal iya hafal, tapi dengan bacaan yang salah. Ketika dibenahi, susahnya minta ampun. Balik lagi, salah lagi. Sudah dilurusin, salah lagi. Terus seperti itu. Nah, disuruh baca, coba sekarang sudah diperbaiki bacaannya, baca. Bagus bacaannya. Begitu ditutup, coba ngafal lagi. Ngafalnya ingatnya dengan yang salah yang sudah dia hafal sebelumnya. Nah, salah lagi, salah lagi. Barakallahu fikum. Maka hendaknya ini diperhatikan. Kalau harokatnya tulisan gundul itu masih ini, belum ada harokatnya, ditandain, dikasih harokat. Kalau kita bacaannya belum bagus, bacaan Qur'annya, setorkan dulu bacaan agar diperbaiki. Ya, setelah bagus bacaannya, baru kita mulai menghafal. Nah, kemudian yang ke-8, yaitu memberi tanda pada hafalan yang susah. Diberi tanda pada hafalan yang susah atau dibikin patokan. Iya. Sebagai gambaran, anak-anak kita disuruh menyebutkan, coba sebutkan ulul azmi. Ulul azmi ada berapa? Hah? Ulul azmi ada 5. Siapa saja? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Terkadang kebolak-balik urutannya. Atau mereka enggak hafal, tersamarkan dengan nama yang lain. Maka dibikin patokan. Nimim, sebutkan ulul azmi, nama-nama ulul azmi. Nimim, ingatnya Nimim. N, Nuh, I-nya Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad. Nimim. Jadi anak hafal. Karena kalau ngafal nama panjang gitu kan, kadang susah. Atau coba sebutkan sesuatu yang harus suci dari najis ketika mau sholat. Apa? Badan kan, pakaian, tempat sholat. Panjang, maka dibuat ringkas, dibikin patokan. BPTF, B-nya badan, P-nya pakaian, T-nya tempat, PS-nya tempat sholat. Jadi anak mudah menghafal seperti itu. Atau misalnya sebutkan huruf idgham ada berapa? Idgham ada 2 kan, idgham biguna, idgham bila guna. Ketika disuruh menyebutkan huruf-hurufnya, huruf ro, huruf lam, huruf ya, huruf mim, huruf nun, huruf waw, ada kesusahan. Maka dibuat mudah, yarmaluna. Ya kan? Yarmaluna. Huruf idgham ada berapa? Ada 6. Sebutkan yarmaluna. Ya, ro, mim, lam dan seterusnya. Coba kalau huruf idgham saja. Bingung dia kan? Maka diambil patokannya yanmu, ya, nun, mim, waw. Yanmu biasanya lebih mudah untuk menghafal. Iya. Huruf idgham bila gunnah. Nang bingung lagi kan? Ibrah, ingat saja, lari, lam dan ro. Barakallahu. Jadi seperti itu ketika menghafal dan kesusahan karena bacanya panjang, dibuat ringkasan atau singkatan-singkatan, ditandai. Nah, ini pun memudahkan kita di dalam menghafal. Barakallahu fikum. Nah, juga seperti yang disampaikan oleh Syekh di sini, ketika disebutkan untuk menyebutkan, ya, bahwa yang terjadi setelah hari kematian adalah akan adanya haud. Kita minum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam di Arsot. Setelah itu baru mizan, ditimbang. Ya, ditimbang. Amalan kita ditimbang, keburukan kita ditimbang. Kemudian setelah itu apa? As-Sirat. Menyeberangi jembatan As-Sirat atau Al-Jisr. Terkadang kita bingung. Haud, mizan, Sirat. Sering kebolak-balik. Maka diringkas jadi hamsun. Ha-nya haud, mim-nya mizan, sin-nya apa? Sirat. Seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Jadi dibuat ringkasan. Nah, ini semua bisa memudahkan kita di dalam menghafal. Nah, qala wa ana ajzim annakum satamutun walan tansaw hadhihi faidah. Nah, insyaallah saya menjamin ya, engkau tidak akan lupa dengan faidah ini. Ya, dengan kita membuat ringkasan ya seperti ini insyaallah. Li'annaha qad rasa qad rusikhat fi adhanikum ba'da umrin tawil. Karena ini akan terus melekat walaupun dalam waktu umur yang sudah lama. Ini hafalan yang saya sebutkan tadi, nimim atau yarmaluna. Ini ketika saya masih SMA, hari kelas 1 SMA belajar tajwid. Di situ gurunya menyampaikan dengan ringkasan seperti ini. Sampai sekarang alhamdulillah masih teringat. Padahal enggak pernah dihafal. Ya, tapi karena sedemikian caranya yang baik, sampai sekarang pun akan tetap insyaallah tetap ingat. Ala khairin insyaallah. Barakallahu fiik. Di atas kebaikan insyaallah. Nah, naktafi bihadza wallahu taala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat terkhusus untuk diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.